Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, kita memuji Allah Ta'ala, bersyukur kepadanya yang kembali menemukan kita pada majlis yang berbahagia ini, majlis yang semoga Allah Ta'ala menurunkan berkah padanya. Kembali kita pada pelajaran kita, yaitu Lum'atul I'tiqad karya Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, yang beliau dikenal dengan Al-Imam Muwafaquddin Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Beliau punya saudara juga Abu Muhammad Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Ibnu Ali Ibnu Surur Al-Maqdisi, sama Al-Maqdisi yang menulis Umdatul Ahkam, sama-sama Abu Muhammadnya, tapi yang satu adalah Abdul Ghani, yang satu adalah Abdullah. Yang kita bahas ini adalah Ibnu Qudamah penulis Al-Mughni, yaitu Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad. Nah, adapun sepupunya Syekh Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Ibnu Ali Ibnu Surur Al-Maqdisi itu penulis Umdatul Ahkam. Jadi beda orang tetapi masih memiliki hubungan nasab yang dekat. Kemarin kita membahas pembukaan yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Diawali dengan faedah-faedah yang berkaitan dalam hal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu beliau masuk kepada pembahasan faedah-faedah dalam membahas sifat-sifat Allah ta'ala. Kita ulangi sedikit dari al-farul awal, pembahasan pertama atau cabang pertama pada kaidah yang ketiga tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Poin pertama, al-farul awal, sifatullah kulluha ulya sifatu kamalin wa madhin laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Yang perlu kita ketahui dalam membahas sifat-sifat Allah, yaitu bahwasanya sifat-sifat Allah itu semuanya adalah maha tinggi, penuh dengan kesempurnaan. Sifat-sifat kesempurnaan, padanya ada pujian, tidak ada kekurangan sedikit pun dari satu sisi di antara sisi-sisi yang ada. Ini sifat yang ditetapkan untuk Allah Ta'ala, pasti keadaannya adalah sifat yang sempurna, sifat yang mengandung pujian. Nah, itu yang seperti itu ditetapkan untuk Allah Ta'ala. Kata beliau, kal haya, seperti contohnya sifat hidup, wal ilmi ilmu, wal kudra kemampuan, was sam'i wal basar mendengar melihat, wal hikmah war rahmah hikmah, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan yang memang harusnya demikian. Atau makna lain dari al-hikmah adalah membikin sesuatu atau menciptakan sesuatu dengan penuh ketelitian, penuh kesempurnaan, mutkin. Ya, tidak ada kemudian padanya ada celah, kekurangan-kekurangan. Warahmah, kasih sayang. Wal'ulu, ketinggian. Waghairi dzalik, dan selain itu dari sifat-sifat yang isinya adalah semata-mata kesempurnaan dan pujian, itu ditetapkan untuk Allah Ta'ala. Yang tadi disebutkan itu tidak ada kekurangan padanya. Sifat hidup merupakan sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan padanya. Ilmu juga merupakan sifat kesempurnaan, tidak ada kekurangan padanya. Maka yang seperti ini ditetapkan untuk Allah Ta'ala, bahwa Allah memiliki sifat-sifat ini. Dikauli Ta'ala, kenapa demikian? Kenapa kita hanya boleh menetapkan sifat-sifat yang sempurna saja untuk Allah berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat ke-60. Walillahil mathalul a'la, milik Allah lah perumpamaan yang tinggi, yang maha tinggi. Ya, ini segala yang itu mengandung kesempurnaan itu milik Allah. Maka berdasarkan ayat ini tidak mungkin kita menetapkan sifat-sifat yang padanya ada kekurangan. Ini berdasarkan ayat. Kemudian wali anna rabba kamilun, karena Rabb itu kamil, sempurna. Kita menjadikan Allah sebagai Rabb kita karena Allah memiliki kesempurnaan. Fawajaba kamalu sifatihi, kalau zatnya adalah zat yang penuh kesempurnaan, maka sifatnya pun mesti sifat yang penuh kesempurnaan. Ini poin pertama, bahwa dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu harus yang padanya hanya sempurna saja secara makna dan pujian saja, tidak ada kekurangan padanya. Seperti yang pernah kita sebutkan tentang sifat ilmu, ilmu sampai pada manusia pun adalah sifat kesempurnaan. Sampai orang yang bodoh pun akan ya ini tidak mau kalau dibilang bodoh. Nah, kalau disebutkan secara terang-terangan di depan umum kamu bodoh, nah ini mungkin tersinggung orang. Mesti dengan bahasa-bahasa yang intinya sih kamu nggak tahu, kamu nggak mengerti masalah ini, tapi dengan bahasa-bahasa yang lain yang tidak menyinggung perasaan, menunjukkan bahwa ilmu adalah sifat yang sempurna, nggak ada kurangnya. Nah, sifat semacam ini itu ditetapkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Qala, beliau berkata kemudian, wa idza kanat as-sifatu naqsan la kamala fiha, kalau ada sifat yang isinya hanya kurang saja. Baliknya di sana ada sifat juga yang bukan berisikan kesempurnaan, isinya sifat kekurangan. La kamala fiha, tidak ada kesempurnaan padanya sama sekali. Fahiya mumtani'atun fi haqqihi, maka yang seperti ini tidak bisa ditetapkan untuk Allah Ta'ala. Sifat yang maknanya hanya kurang saja, enggak ada sempurnanya sama sekali. Ini tidak bisa ditetapkan untuk Allah Ta'ala. Mumtani'ah, tercegah. Fi haqqihi, pada haknya. Contohnya kal maut, sifat mati. Sifat mati enggak ada sempurnanya sama sekali. Maka sifat semacam ini tidak mungkin ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal jahl, kebodohan. Wal ajiz, kelemahan. Was samam, al ama. Sifat-sifat semacam ini tidak bisa ditetapkan oleh Allah. Buta, tuli, tidak berbicara, bisu, ini tidak bisa ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahwi dzalik, dan yang semacam itu. Sifat-sifat yang isinya hanya kekurangan semata, tidak bisa kita tetapkan untuk Allah Ta'ala. Kalau ditanya dalilnya, kembali kepada ayat di atas, walillahil matsalul a'la. Allah memiliki al-matalul a'la, perumpamaan yang maha tinggi. Ini sesuatu yang ditetapkan untuk Allah adalah sesuatu yang sifatnya sempurna. Dan yang namanya Rob itu zat yang penuh kesempurnaan. Sehingga sifatnya pun mesti sifat yang penuh kesempurnaan. Kalau ada sifat yang isinya kurang semata, tidak ada makna lain, ini tidak mungkin ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanahu, karena Allah Subhanahu wa taala aqabal wasifina lahu bin nafsi. Allah menghukum orang yang mensifati dirinya dengan kekurangan. Mensifati Allah dengan kekurangan, maka berhadapan dengan hukum Allah taala. Siksaan Allah taala. Wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu bihi. Sementara Allah taala mensucikan dirinya dari apa yang mereka sifatkan, dari kekurangan-kekurangan. Wali anna rabba la yumkin. Alasan berikutnya. Nah, di antaranya adalah karena Rabb Allah taala tidak mungkin an yakuna naqisan, adanya kurang. Li munafatin naqsi lirububiyah, karena yang namanya kekurangan akan menafikan sifat kerububiyahan Allah taala. Sifat penciptanya Allah taala, yakni hak menciptanya Allah taala. Ini modal kedua dari sifat-sifat. Sebaliknya dari yang pertama. Kemudian yang ketiga, wa idza kanat as-sifatu kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin. Kalau sifatnya maknanya ada kesempurnaan dari satu sisi dan ada kekurangan dari sisi yang lain. Dari maknanya kita melihat sempurna, tapi kalau dilihat dari ini kurang. Tergantung tinjauannya dari sudut mana. Bisa bermakna sempurna, bisa bermakna kurang. Lam takun thabitatan lillah wa la mumtani'atan 'alaihi 'ala sabilil itlaq. Nah, sifat semacam ini tidak bisa ditetapkan untuk Allah, tetapi tidak juga tercegah, terhalangi untuk ditetapkan kepada Allah secara mutlak. Nah, ini tidak bisa kita katakan berarti itu merupakan sifat Allah. Tidak pula sebaliknya, tidak mungkin sifat Allah secara mutlak. Ini mesti harus ada perincian. Sifat yang maknanya mengandung kesempurnaan dari satu sisi, tapi dari sisi lain ada kekurangan. Bal labudda minat tafsil, kan, tetapi mesti perlu perincian dalam penetapannya dan dalam penolakannya. Kapan ditetapkan, kapan ditolak. Fatathbutu lillah fil hal allati takunu kamalan. Sifat tersebut menjadi tetap bagi Allah pada kondisi yang memang sempurna. Wa tamtani'u alayhi fil hal allati takunu naqsan, dan tercegah pada kondisi yang di situ ada kekurangan. Ini kalau dalam keadaan sempurna itu sebagai satu sifat, maka ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau itu kurang, maka tidak bisa ditetapkan untuk Allah. Kal makri, contohnya sifat makar. Wal kaid, budaya. Wal khidah, menipu. Wa nahwiha, dan semisal sifat-sifat ini. Fahadihi sifat takunu kamalan, sifat ini makar, kaid, tidak, itu merupakan sifat-sifat yang sempurna. Idza kanat fi muqabalati mithliha, kalau sedang menghadapi yang semisal dengan itu. Ada orang bikin makar, Allah juga bikin makar kepada dia. Nah, itu sempurna. Ada orang menipu, Allah tipu dia. Itu menunjukkan Allah Ta'ala sempurna. Allah gak bisa ditipu. Ada orang mau nipu, justru dia yang ditipu oleh Allah Ta'ala. Li'annaha tadullu ala anna fa'ilaha laisa bi'ajiz. Karena ketika itu menunjukkan bahwa pelakunya bukan zat yang lemah. An muqabalati aduwihi binithli fi'lihi. Dari menghadapi musuhnya dengan cara yang semisal dari perbuatan musuhnya. Nah, jadi sifat makar, membuat makar, itu ditetapkan untuk Allah Ta'ala ketika menghadapi makar musuh-musuh Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa makara Allah, wa makaru, wa makara Allah. Mereka bikin makar, Allah bikin makar lagi. Nah, ini menunjukkan Allah Ta'ala sempurna. Mereka ingin menjatuhkan kehancuran, kerusakan kepada Allah, justru mereka yang kena imbasnya. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un. Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah, justru Allah yang menipu mereka. Nah, sifat-sifat semacam ini ditetapkan ketika menghadapi orang-orang yang berbuat perbuatan tersebut. Wa takunu naqsan fi ghairi hadhihi al-hal. Tetapi sifat ini ada kekurangan di kondisi yang lainnya. Ini kalau enggak ada yang menipu tapi Allah yang menipu, nah ini kurang. Kalau enggak ada yang bikin makar, orangnya bikin makar, berarti dia yang tukang makar. Nah, enggak bisa ditetapkan untuk Allah bahwa Allah itu punya sifat makar. Makar terhadap hambanya yang soleh, menipu hamba yang soleh, tidak bisa ditetapkan untuk Allah Ta'ala. Fatathbutu lillahi fil halil ula, maka sifat makar, sifat kaid, sifat khida' itu ditetapkan pada kondisi yang pertama, duna tsaniyah, bukan pada kondisi yang kedua. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Anfal ayat ke-30, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, Allah bikin makar, dan Allah adalah sebaik-baik di antara yang membikin makar. Ditetapkan Allah bahkan sebaik-baik yang membikin makar, tetapi tidak kita katakan berarti Allah punya sifat makar. Tidak, kita katakan dengan qaid, dengan catatan Allah memiliki sifat makar kepada orang yang membuat makar. Nah, jadi enggak cukup seperti misalkan Allah punya sifat hidup, titik, enggak. Tapi harus ada penjelasannya. Allah punya sifat menipu kepada orang yang menipu. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sungguhnya mereka membuat tipu daya, dan aku juga membuat tipu daya. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah, justru Allah Ta'ala yang menipu mereka. Orang-orang munafik berpura-pura menyatakan dirinya Islam. Nah, mereka untuk menunjukkan dirinya muslim, mau sholat jamaah zuhur, asar, maghrib, tapi kalau isya subuh, nah, hilang. Kenapa demikian? Karena di zaman itu tidak ada listrik, tidak ada lampu, benar-benar gelap, tidak ada lampu sama sekali. Makanya dalam hadis-hadis tentang waktu subuh disebutkan subuh itu di waktu ghalas. Ghalas itu ini percampuran antara gelapnya malam dengan terangnya fajar. Ini gelap tapi sudah ada sedikit-sedikit cahaya. Nah, ketika mereka belum melaksanakan sholat subuh, mereka tidak tahu siapa yang di sebelahnya. Tapi ketika selesai, mereka sudah mulai mengetahui siapa yang di sebelahnya. Kenapa demikian? Karena waktu itu gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Nah, orang-orang munafik, karena mereka tujuannya adalah menyelamatkan diri, nah, mereka tidak semangat kalau subuh. Karena tujuan sholatnya adalah setor muka, supaya ketahuan bahwa saya ini muslim, saya ini seperti kalian. Begitu pula isya, isya ya ini sudah gelap di waktu malam, mereka pun tidak semangat untuk berangkat. Nah, mereka ingin menipu Allah, ingin merusak Islam, tetapi dengan cara menyatakan dirinya Islam. Maka kata Allah Ta'ala, wa huwa khadi'un, wa huwa khadi'uhum, justru Allah yang menipu mereka. Yani pada akibatnya, pada hasilnya, justru mereka yang tertipu. Mereka merasa, wah, Allah ternyata tidak menghukum saya. Saya sudah enggak pernah sholat subuh, enggak pernah sholat isya, saya aman-aman saja. Nah, ini tujuannya menipu. Justru mereka yang tidak terasa, mereka yang tertipu. Siapa yang rugi? Allah tidak rugi di antara hambanya demikian. Ketika yakni khususnya nanti di hari akhirat kelak, siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban? Allah atau manusia? Manusia. Yang rugi dia sendiri akhirnya. Harusnya dia mendapati amalan-amalan saleh, justru dia tidak memiliki amalan-amalan yang saleh. Jadi dia yang rugi. Nah, dia yang rugi. Itu di akhirat. Di dunia mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang tertipu. Nah, kaum muslimin sudah mengetahui ciri-ciri mereka. Rasulullah mengajari afdalus salawati 'alal munafiqina, salatul fajr, salatul isya wal fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajr. Dalam ayat disebutkan wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi mereka merasanya menipu, justru orang-orang beriman sebenarnya tahu mereka ini ciri-cirinya orang munafik. Sehingga yang tertipu siapa? Mereka sendiri, bukan Allah Ta'ala. Nah, jadi intinya di antara model sifat-sifat yang ada, yang ketiga, sifat itu memiliki kesempurnaan, tapi di sisi lain ada kekurangan padanya. Maka sifat semacam ini ditetapkan pada kondisi yang mengandung kesempurnaan, dan ditolak, tidak ditetapkan pada kondisi yang tidak ada kesempurnaan padanya. Ila ghairi dzalik, selain dari ayat-ayat itu juga masih banyak yang lainnya. Fa idza qila, kalau dikatakan hal yusufullahu bil makri matalan, apakah Allah itu disifati dengan sifat makar? Sebagai contoh, fala taqul na'am wala taqul la. Jangan langsung dikatakan iya, Allah punya sifat makar. Jangan juga dikatakan tidak. Walakin kul, akan tapi katakan huwa makirun, Allah membuat makar, biman yastahiqqu dzalik, terhadap orang yang berhak mendapatkan makar Allah. Nah, ini tadi dengan catatan Allah membuat makar kepada yang membuat makar. Allah menipu kepada yang menipu. Ya, tidak cukup sekedar Allah makir, Allah khadi', penipu, Allah yang melakukan tipu muslihat. Tidak demikian, tapi dengan qaid atau catatan penjelasan. Nah, ini dalam cara kita menetapkan sifat Allah Ta'ala, bahwa sifat-sifat itu terbagi menjadi tiga. Ada yang sempurna saja, maka yang seperti ini ditetapkan untuk Allah Ta'ala. Ada yang kurang saja, yang ini tertolak. Ada yang memiliki dua sifat, kesempurnaan atau kekurangan, yang ini dengan perincian. Kemudian yang kedua, al-far'u tsani, poin yang kedua, sifatullahi tanqasimu ila qismain, tsubutiyah wa salbiyah. Sifat Allah Ta'ala itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang disebut dengan thubutiyah, ada yang disebut dengan salbiyah. Fathubutiyah, adapun yang disebut dengan thubutiyah, ma athbatahallahu li nafsi, sifat-sifat yang Allah menetapkan untuk dirinya, ditetapkan oleh Allah. Kal hayati wal ilmi wal qudrah, seperti sifat hidup, sifat berilmu, sifat mampu. Wajib itsbatuha lillah 'ala al-wajhil la'iq bihi, maka wajib untuk menetapkannya, tetapi dengan cara atau sesuai dengan yang layak bagi Allah. Kita menetapkannya tetapi sesuai dengan yang layak bagi Allah, ini sesuai dengan kesempurnaan Allah, kebesaran Allah Ta'ala. Karena Allah atsbatah li nafsihi, karena Allah sendiri yang menetapkan untuk dirinya. wa huwa a'lamu bi sifatihi, dan Allah zat yang paling tahu tentang sifat dirinya. Ini disebut dengan sifat thubutiyah, sifat penetapan, sifat yang ditetapkan. Yang kedua, as-salbiyah. Hiya allati nafaha Allahu an nafsi. Itu sifat-sifat yang Allah menolaknya dari dirinya. Yang pertama memang ditetapkan oleh Allah, kalau yang kedua ditolak oleh Allah. Ini disebut dengan sifat salbiyah. Kadzulmi, seperti kezaliman. Fayajibu nafyuha, kita harus menolak sifat kezaliman anillah, dari Allah. Li'anna Allah nafaha an nafsi, karena Allah menolaknya dari dirinya. Tetapi bukan sekedar menolak, ada konsekuensinya. Lakin yajibu i'tiqadu thubuti dhiddiha lillah. Tetapi wajib meyakini penetapan lawannya, sebaliknya untuk Allah. Adal wajhil akmal, yaitu dengan sisi-sisi yang penuh kesempurnaan. Li'anna nafya la yakunu kamalan, karena yang namanya penolakan tidak mungkin sempurna. Hatta yatadhammana thubutan, sampai kalau berisikan penetapan. Jadi sifat salbiyah ini, kita juga akhirnya mengetahui ini sifat Allah. Tapi caranya gimana? Allah menolak bahwa itu sifatnya Allah. Contoh adzulm. Adzulm yang biasa kita terjemahkan dengan kezaliman, itu maknanya adalah wad'u syai' fi ghairi mahillih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawannya adil. Adil wad'u syai' fi mahillih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah Ta'ala menolak dirinya dari sifat kezaliman. Berarti kita menolak bahwa Allah tidak memiliki sifat kezaliman. Tapi dari situ kita mengambil pelajaran. Kalau Allah tidak memiliki sifat zalim, berarti Allah memiliki sifat sebaliknya, yaitu apa? Keadilan. Nah, jadi dari situ kita juga tahu sifat Allah Ta'ala. Kalau sifat thubutiyah sudah pasti, Allah punya sifat hidup, kita menetapkan Allah punya sifat hidup. Tapi kalau sifat salbiyah, ini kita menetapkannya dari lawannya. Allah tidak zalim, berarti maknanya Allah tidak zalim, tapi berarti Allah adil. Nah, ini juga menetapkan sifat, tetapi dengan cara salbiyah, dari lawannya. Kenapa harus demikian? Karena yang namanya penolakan itu tidak mesti mengandung kesempurnaan. Kalau semata-mata menolak, sampai kita menetapkan lawannya. Kalau kita katakan tiang masjid ini tidak pernah berbuat zalim, ini kan penolakan ya. Tetapi apakah dia adil? Adil dalam arti memberikan hak-hak manusia sesuai dengan haknya. Belum tentu kan. Ketika kita mengatakan fulan itu gak bodoh, nah, belum tentu kita katakan berarti fulan cerdas. Kita harus tahu dulu cerdas apa gak orangnya. Tapi yang jelas dia gak bodoh. Artinya kalau gak bodoh, ya gak bodoh banget lah. Artinya berilmu, tapi kalau dikatakan cerdas ya perlu penjelasan lagi. Nah, jadi sekedar menolak itu belum menentukan kesempurnaan, belum menetapkan kesempurnaan. Seperti dikatakan ada sebuah kabilah yang tidak pernah mendolimi kabilah lainnya, tidak pernah melanggar perjanjian dengan kabilah lainnya. Kalau secara zahirnya kita menganggap ini kabilah atau suku yang baik, gak pernah melanggar janji, gak pernah memusuhi kabilah lain. Tetapi ternyata kabilah kecil, sehingga mau gak mau harus tidak melanggar janji, suku kecil. Kalau yang melanggar janji nanti akan dihabisi sama suku yang lain. Nah, sehingga menolak saja ini belum berarti menetapkan kesempurnaan. Kalau kita hanya mengatakan Allah tidak zalim, tapi tidak menetapkan Allah adil, nah ini berarti belum menetapkan kesempurnaan bagi Allah. Sehingga dalam sifat salbiyah ini, di samping kita menolak, kita harus menetapkan lawannya dari sifat kesempurnaan. Mithalu dzalik wala yadzlimu qauluhu ta'ala wala yadzlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah mendzalimi seorang pun. Al-Kahfi ayat ke-49. Fayajibu, maka ketika kita membaca ayat ini wajib untuk menolak kedzaliman dari Allah. Anillah. Ma'atiqadi thubutil adli lillah ala wajhil akmal. Tetapi bersama dengan itu kita menetapkan, meyakini sifat keadilan bagi Allah dengan cara yang yani sesuai dengan kesempurnaan Allah, sesuai dengan kebesaran Allah. Nah, jadi sifat-sifat Allah secara garis besar terbagi menjadi dua, ada yang thubutiyah, ada yang salbiyah. Dua-duanya menetapkan sifat Allah. Bedanya kalau thubutiyah langsung, kalau salbiyah kita ketahuinya dari lawannya, bahwa berarti sifat Allah demikian karena Allah menolak sifat ini. Al-far'u tsalits, sekarang yang ketiga. As-sifatu thubutiyah. Sifat-sifat thubutiyah. Sudah lewat tadi. Ini sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah. Seperti sifat hidup, sifat melihat, sifat berilmu, sifat mampu. Allah menetapkan dalam ayatnya. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat-sifat yang tadi ditetapkan sendiri oleh Allah itu terbagi menjadi dua pula. Tanqasimu ila qismain, dzatiyah wa fi'liyah. Ada yang disebut dengan dzatiyah, ada yang disebut dengan fi'liyah. Dzatiyah ya kembali dari makna zat. Ini sifat zatnya Allah. Fi'liyah berkaitan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Fadzatiyah, sifat dzatiyah, hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha kasam'i wal basar. Itu sifat-sifat yang Allah itu senantiasa dan terus menerus. Lam yazal ini dari dahulu, wa la yazal terus memiliki sifat itu. Seperti sifat mendengar dan sifat melihat. Ini tidak ada permulaannya. Allah mendengar bukan berarti maknanya Allah mendengar sejak menciptakan makhluk, bukan. Tapi dari dahulu dan terus menerus sampai tidak ada batasnya. Atau dengan istilah lain, abadan azalan, abadi azali. Azali abadi, azali artinya tidak ada permulaannya. Kalau dikatakan zaman azali, ini zaman dahulu, tidak ada permulaannya. Enggak tahu nolnya kapan, enggak ada nolnya. Bukan artinya ada nolnya, tetapi kita enggak tahu, bukan. Tidak ada nolnya. Wal awwal. Allah mengatakan dia adalah al awwal. Yang paling pertama. Kalau ada yang awal, dia yang paling awal. Terus tidak ada permulaannya. Azali, abadi, tidak ada akhirnya. Tidak ada berakhirnya kapan. Nah, sifat-sifat yang pertama dari sifat-sifat thubutiyah yang Allah tetapkan untuk dirinya, ada yang disebut dengan dzatiyah. Sifat yang memang nempel terus kepada Allah Ta'ala, ada terus bagi Allah Ta'ala. Contohnya sifat as-sama, mendengar, wal-basar. Nah, tidak ada pembahasan kapan mulainya, kapan berakhirnya. Sebagaimana dzat Allah Ta'ala sendiri, dzat Allah Ta'ala juga azali abadi, maka sifatnya juga azali abadi, karena sifat itu cabang dari pembahasan zat. Nah, sifat merupakan cabang dari pembahasan tentang zat. Wal fi'liyah, kemudian yang berikutnya fi'liyah, sifat thubutiyah, sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah tetapi dinamai oleh para ulama dengan fi'liyah. Dari kata fi'il, perbuatan. Hiya allati tata'allaku bima syi'atihi in sya'a fa'alaha wa in sya'a lam yaf'alha. Yaitu sifat-sifat yang terkait dengan masyiah Allah, kehendak Allah. Tidak kemudian azali abadi, terkait dengan kehendak Allah. Nah, bisa jadi tidak melakukan, ketika Allah menghendaki melakukan. Nah, itu disebut dengan sifat fi'liyah. Wa insya'a fa'alaha, kalau Allah menghendaki Allah melakukannya. Wa insya'a lam yaf'alaha, kalau Allah menghendaki Allah tidak melakukannya. Kal istiwa 'alal 'arsy, seperti Allah istiwa di atas arsy. Ini terkait dengan kehendak Allah. Kemudian al-maji, Allah datang. Nanti di hari kiamat dikatakan Allah datang. Itu adalah sifat yang terkait dengan kehendak Allah. Kapan Allah datang? Nanti di hari kiamat kelak. Nah, hal yang duruna illa ayatiyahumullah. Di dalam mereka menunggu kecuali Allah datang. Ini kedatangan Allah Ta'ala pada mereka. Jadi sifat datang, sifat yang ditetapkan oleh Allah. Tetapi bukan berarti maknanya dari dulu terus datang, bukan. Terkait dengan kehendak Allah Ta'ala. Warubbama takunu sifatu dhatiyan fi'liyah. Kadang ada sebuah sifat yang disebut dengan dhatiyah fi'liyah. Dhatiyah iya, fi'liyah iya. Dhatiyah, tadi sudah kita lewati, sifat yang dari dulu dan terus menerus ada pada Allah, namanya dhatiyah. Adapun fi'liyah, sifat yang terkait dengan kehendak Allah Ta'ala. Tapi ada sifat yang dhatiyah iya, fi'liyah iya. Bi'tibarain, dengan dua sisi pandang ini, dhatiyah dan fi'liyah. Kal kalam, seperti sifat kalam, sifat berbicara. Fa'innahu bi'tibari asli sifat, sifatun dhatiyah. Kalau ditinjau dari asal sifatnya, sifat kalam itu sifat dhatiyah, sifat yang dari dulu dan terus menerus Allah itu punya sifat berbicara. Nah, yang tidak ada kemudian dulu Allah tidak bisa berbicara, kemudian jadi berbicara, bukan. Dari dulu dan terus menerus Allah punya sifat ini, sifat al-kalam. Lianna Allah lam yazal wa la yazalu, karena Allah itu dari dahulu terus menerus dan senantiasa terus akan berlanjut, mutakalliman, memiliki sifat berbicara. Wa bi'tibari ahadil kalam, tetapi kalau ditinjau dari satu persatu ucapannya, sifatun fi'liyah, maka jadinya masuk kepada sifat fi'liyah, tergantung kehendak Allah Ta'ala. Li'annal kalam muta'alliqun bi masyiatihi, karena kalam itu, sifat berbicara itu tergantung dengan kehendak Allah. Yatakallamu bima syaa mata syaa, Allah berbicara kapan dia kehendaki. Allah berbicara dengan apa saja yang Allah kehendaki dan kapan Allah kehendaki. Isinya tergantung Allah, begitu pula kapannya tergantung Allah Ta'ala. Nah, jadi sifat kalam, sifat berbicara, kalau dari satu sisi bahwa itu merupakan sifat Allah, dikatakan sifat dhatiyah. Allah itu tidak ada permulaannya dalam hal kapan mulai berbicara. Nah, dan tidak ada akhirnya, kapan akhir berbicaranya. Tapi kalau dari ucapan-ucapan yang datang dari Allah, nah ini terkait dengan sifat fi'liyah. Nah, ini kapan Allah menghendaki berbicara, Allah akan berbicara. Nah, ini yang ketiga yang perlu kita ketahui. Dan itu semua pembahasannya masuk pada sifat thubutiyah, sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah. Ada yang dhatiyah, ada yang fi'liyah. Kemudian ada yang dua-duanya, dhatiyah, fi'liyah. Al-far'ur rabi', poin yang keempat atau cabang yang keempat. Kullu sifatin min sifatillah, semua sifat dari sifat-sifat Allah. Fa'innahu yatawajjahu 'alaiha, atau fa'innahu yutawajjahu 'alaiha, diarahkan padanya. Thalathatu as'ilah, tiga pertanyaan. Setiap sifat Allah bisa diberikan dengan tiga pertanyaan. As-su'alul awal, soal yang pertama. Hal hiya haqiqiyah walimada, apakah sifat itu hakiki? Memang ada hakikatnya bagi Allah. Nah, ini apakah sekedar maknawi saja? Ya Allah itu punya sifat ini, tetapi ya pada hakikatnya tidak seperti itu. Nah, ataukah memang hakiki? Jika dikatakan Allah Ta'ala menyatakan dirinya bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya terbentang. Yang telah kita pelajari bahwa kita mengikuti zahir dari ayat, tidak mentakwilnya. Kecuali kalau memang ada dalil dalam hal tersebut. Selama tidak ada dalil, kembali kepada zahir ayat. Nah, sekarang tangan, apakah memang seperti itu hakikatnya, ataukah memiliki makna lain? Tangan tapi maknanya kekuatan, berarti tidak sesuai dengan hakikatnya. Nah, dikatakan tangan, ya Allah punya sifat tangan, tapi maksudnya apakah hakiki ya walimada? Nah, yang pertama, apakah memang itu hakiki, ataukah kemudian kenapa bisa dikatakan hakiki? Soal yang kedua, hal yajuzu takyifuha walimada? Bolehkah takyif menanyakan seperti apanya, kayak apanya, dan kenapa? Ya, ini kenapa misalkan tidak boleh, kenapa? As-su'alu thalis, pertanyaan yang ketiga, hal tumathilu sifatil makhlukin walimada? Apakah menyamai sifat-sifat makhluk, dan kenapa seperti itu? Ini kalau dijawab na'am ya kenapa, kalau dijawab tidak ya kenapa? Fajawabu su'alil awal, jawaban dari pertanyaan pertama, apakah sifat-sifat Allah itu hakiki? Kita katakan na'am, hakikiyah. Li'annal asla fil kalam al-haqiqah. Secara asal dalam pembicaraan itu hakikah, sesuai kenyataannya. Fala yu'dalu anha illa bidalilin sahih yamna'u minha, tidak bisa dipalingkan ke makna yang lain kecuali dengan dalil yang sahih yang mencegahnya. Contoh kalau misalkan antum mengatakan al-asadu qama fil mimbar, singa berdiri di mimbar. Perkataannya singa kan? Tapi apakah antum akan memahami kok ada singa di masjid ini? Mesti antum pahami, di sini ada juru pidato yang sampai dikatakan seorang singa. Nah, ini kapan kita ketahui? Dari korinah-korinah, dari petunjuk-petunjuk pada kalam tersebut. Kalau secara asal, ya kembali kepada bahwa kalam itu secara asal, secara hakiki. Kalau ada orang berkata, hadza asadun, ini singa. Secara asal kita mengatakan, berarti dia sedang mengatakan ini singa. Kecuali kalau kita melihat ada korina-korina menunjukkan maksud dia singa adalah seorang yang disifati dengan singa. Nah, korina-korina yang bisa dilihat dari arah pembicaraan sebelumnya. Nah, tapi kalau tidak ada korina, kalau ada orang mengatakan hadza asadun, ya langsung kita pahami asadnya singa. Nah, ini singa. Karena kita tidak memiliki bukti-bukti yang menunjukkan bahwa maksud orang itu asad adalah seorang manusia yang disifati dengan asad. Maka dalam masalah pembicaraan atau wahyu yang datang dari Allah Ta'ala, secara asal kembali kepada hakikatnya, tidak bisa dipalingkan kepada makna yang lain kecuali ada dalil yang sahih yang mencegahnya. Ya, tadi seperti anak katakan di atas mimbar seorang singa sedang berdiri, ada singa berdiri, kita bisa mengatakan maksudnya lain karena kita melihat ada korina-korina. Kalau gak ada korina, hadza asadun, ini adalah singa, ya kita gak mungkin mengatakan maksudnya ini dan maksudnya itu, karena tidak ada korina sama sekali. Maka dalam sifat-sifat Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala menyatakan bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangannya terbentang, ia menafkahkan sebagaimana yang dia kehendaki. Secara asal kembali kepada hakiki, tangan ya tangan. Tidak mungkin kita katakan tangan maksudnya kekuatan, tangan maksudnya kenikmatan, kecuali kalau ada dalil yang sahih, kecuali kalau ada qarinah yang menunjukkan ke arah itu. Sementara dalam ayat ini kalau kita katakan maknanya nikmah, kenapa Allah Ta'ala mengatakan yadahu musanna, dua tangan. Bahkan kalau kita katakan nikmat, jadi bahkan kedua nikmatnya terbentang. Apa saja dua nikmatnya? Ini butuh penjelasan jadinya. Kalau secara asal tangan ya tangan. Maka pertanyaan yang pertama terkait dengan sifat Allah, apakah hakiki? Kita jawab, sifat-sifat Allah Ta'ala hakiki. Karena itulah asal dari, hukum asal dari sebuah pembicaraan, hukum asal dari sebuah nas, kembali kepada asalnya sampai ada dalil yang menunjukkan maksudnya lain. Sampai ada dalil yang menunjukkan maksudnya lain. Atau ayat yang pernah kita bacakan, misalkan tentang berwudu sebelum sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Coba antum perhatikan ayatnya. Wahai orang-orang beriman, idza qumtum fil madi, kalau kalian telah sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Kalau kita ikut zahir, kapan berwudu? Setelah sholat. Ayatnya begitu. Tetapi kenapa kita maknakan wudu itu sebelum sholat? Ya berdasarkan hadis, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha. Allah tidak menerima sholat diantara kalian kalau sedang hadas sampai dia berwudu. Kemudian juga praktek dari Rasulullah dan para sahabatnya mesti wudu dulu baru sholat. Berarti mananya idza qumtum ay idza aradta an taqum, kalau engkau ingin menegakkan sholat. Nah di situ ada qarinah. Selama tidak ada qarinah, ya kembali kepada zahir. Nah sementara tentang sifat-sifat Allah Ta'ala tidak ada qarinah padanya. Nah maka kembali kepada hukum asal dari sebuah nas. Secara zahirnya tangan ya tangan. Wa jawabu tsani, pertanyaan yang kedua, jawabannya ini, apakah boleh menanyakan bagaimananya? Seperti apanya? La yajuzu taqyifu, tidak boleh menanyakan tentang bagaimananya. Ketika dikatakan Allah memiliki sifat tangan, pertanyaan yang pertama, apakah hakiki? Apakah tidak mungkin kita maknakan dengan makna yang lain? Kita jawab hakiki, tangan-tangan. Tidak mungkin kita maknakan dengan makna yang lain. Karena tidak ada qarinah yang menunjukkan ke makna lain. Kalau ada yang memaknakan dengan makna yang lain, dia harus membawakan dalil yang jelas, tegas, bahwa yang dimaksud dalam ayat itu tangan adalah makna yang lain. Ini yang pertama. Tangan dari tangan. Pertanyaan yang kedua, bolehkah kita menanyakan seperti apanya? Sekarang sudah dikatakan Allah punya tangan. Bolehkah kita mengatakan tangannya seperti apa? Kata beliau jawabannya, la yajuz taqyifuha, tidak boleh menanyakan tentang seperti apanya. Liqauli Ta'ala, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala yuhituna bihi ilma, mereka tidak menguasai Allah Ta'ala. Keilmuan mereka tidak menguasai Allah Ta'ala. Ini gak mungkin Allah Ta'ala itu kita kuasai dari semua sisinya. Nah, kita tahu Allah memiliki tangan, ya dari Allah Ta'ala sendiri. Tentang bagaimana tangannya, mesti harus ada penjelasan dari Allah. Ketika tidak ada penjelasan dari Allah, kita diam. Nah, kita tidak berani untuk menggambarkan seperti apa. Kalau kita berani menggambarkan, maka kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala nanti. Allah Ta'ala mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan kau mengikuti apa yang tidak ada ilmu padanya. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anha kullu ulaika kana anha mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya. Jadi jangan sampai kita mengikuti yang tidak ada ilmu padanya. Kita mendengar Allah punya tangan, kemudian kita bayang-bayangkan, oh mungkin seperti ini tangannya. Nah, yang kemudian akal kita bergerak, coba kita buktikan. Kan katanya Allah punya tangan. Kita coba-coba dulu dengan teori-teori kita. Nah, ini berarti sudah mentakif, menyebutkan tentang bagaimana ini tidak mungkin. Allah sudah menolak. Wala yuhitu nabihi ilma. Tidak mungkin mereka itu menguasai Allah Ta'ala. Keilmuan mereka itu menguasai tentang Allah Ta'ala. Walianal aqla la yumkinuhu idraku kayfiyati sifatillah. Karena akal tidak memungkinkan untuknya mencapai tentang kayfiyah, bagaimananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa jawabu tsani, jawaban yang kedua, yang ketiga, wa jawabu tsalits, berarti kita sudah tahu Allah Ta'ala memiliki tangan memang sesuai dengan hakikatnya, tangan ya tangan, tetapi kita tidak boleh untuk menanyakan tentang seperti apanya. Sekarang pertanyaan ketiga, apakah sifat-sifat itu menyerupai yang ada pada makhluk? Kita sudah tahu Allah punya tangan. Nah, sekarang kita kan tahu makhluk tangannya seperti ini. Nah, bisakah kita katakan tangannya seperti tangan makhluk? Jawabnya, la tumathilu sifatil makhlukin. Tidak mungkin menyerupai sifat-sifat makhluk. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Jadi setelah kita menetapkan Allah punya tangan, tidak kita mereka-reka seperti apanya, kemudian tidak juga mengatakan seperti yang ada pada makhluk. Walianna Allah mustahiqun lil kamal, karena Allah Ta'ala itu memiliki hak untuk kesempurnaan. Alladzi la ghayata fawqahu, tidak ada ujungnya di atasnya. Nah, ini kesempurnaan yang paling sempurna. Tidak ada lagi kesempurnaan di atasnya. Nah, bukan berarti Allah sempurna, tapi ada lagi yang lebih sempurna, tidak. Mesti Allah yang paling sempurna. Fala yumkin an yumathil al makhluq, maka tidak mungkin sifat yang sempurna itu menyamai yang ada pada makhluk. Li'annahu naqisun, karena sesungguhnya yang ada pada makhluk adalah suatu yang kurang. Nah, ini kaidah-kaidah penting bahwa dalam menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala, yang pertama, ini kalau kita simpulkan, kita menetapkan sesuai dengan hakikatnya. Allah marah, kita katakan Allah marah. Nah, Allah mencintai, dalam banyak ayat dikatakan Allahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Nah, kita katakan berarti Allah mencintai sesuai dengan hakikat dari kalam tersebut. Tidak kita bawakan kepada makna-makna yang lain. Apakah boleh kita menanyakan bagaimananya cinta Allah, yang cintanya ya seperti ini, seperti ini? Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kita tidak mungkin meliputi tentang Allah Ta'ala. Kita tahu Allah itu cinta ya dari Allah sendiri. Kita tahu Allah itu di atas arsy ya dari Allah sendiri. Kita tahu Allah itu marah dari Allah sendiri. Sementara Allah tidak menjelaskan apa-apa tentang bagaimana marahnya, bagaimana cintanya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kita menyamakan dengan makhluk. Karena Allah itu sifat-sifatnya sempurna, sementara makhluk sifatnya adalah kekurangan. Tidak mungkin yang sempurna dibandingkan dengan yang kurang. Nah, bahkan kalau dibanding-bandingkan dengan yang kurang, ini menunjukkan yang sempurna ini jadi kurang pula. Contohnya misalkan pedang yang tajam kita bandingkan dengan tongkat. Betapa tajamnya pedang ini dibandingkan tongkat ini. Akhirnya kesimpulan kita, pedang bandingannya tongkat. Jadi pedangnya paling pedang-pedang biasa, karena bandingannya tongkat. Harusnya betapa pedang ini sangat tajamnya dibandingkan dengan pedang dari India, pedang lain. Berarti kan kelasnya kelas pedang. Nah, betapa cerdasnya kamu dibandingkan anak kecil ini, ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Nah, itu berarti tidak menetapkan kesempurnaan, justru pengurangan. Makanya tidak mungkin kita bandingkan yang sempurna dengan yang kurang. Kalau kita banding-bandingkan justru mengurangi yang sempurnanya. Wal farqu baina tamtsil wa taqyif. Perbedaan antara tamtsil, menyamakan, dengan taqyif, menanyakan tentang bagaimananya, menyebutkan tentang bagaimananya. Apa bedanya? Anna tamtsila dzikru kaifiyatis sifah. Bahwa kalau tamtsil menyebutkan tentang bagaimana sesuatu sifat, muqayyadah bi mumatil, tapi dikaitkan dengan contoh. Misalkan antum mengatakan, saya punya pulpen warnanya merah, panjangnya kurang lebih 15 cm atau 10 cm misalkan. Kemudian menarik kalau dilihat, lalu dia melihat ada pulpen yang seperti itu. Nah, seperti ini pulpennya. Namanya apa ini? Tamtsil. Menyebutkan bagaimananya, tapi dikaitkan dengan contohnya langsung. Nah, ini terlarang bagi sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah punya sifat tangan. Allah itu tangannya kuat. Allah Ta'ala itu seperti itu. Kemudian, nah seperti ini tangannya. Langsung sebutkan dengan tangan makhluk. Nah, ini namanya tamtsil. Wa taqyif, adapun taqyif, dzikru kaifiyati as-sifati ghairi muqayyadatin bi mumatsil. Menyebutkan tentang bagaimana sebuah sifat tetapi tidak dikaitkan dengan contoh. Ini hanya dalam pikiran saja, alam pikiran. Nah, kalau di dalam alam pikiran kita, mungkin kita mereka-reka sesuatu yang tidak ada kenyataannya. Kita katakan di sana ada sebuah binatang, kakinya 1000, pada tiap kaki ada jarinya 10, pada setiap jari ada bulu-bulunya sampai 1000 kalau kita hitung masing-masing jari. Mungkin nggak dalam pikiran kita, mungkin kan? Tapi dalam kenyataan ada nggak? Nggak ada. Ini namanya takyif, mereka-reka. Nah, yang seperti itu tidak boleh juga diarahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, untuk dalam rangka memberikan contoh, misalkan antum mengetahui Allah itu sangat keras siksanya. Allah, kalau antum sholat sambil membayangkan Allah di depannya membawa palu, wah ini sudah, kalau gambarannya palu tamtsil. Tapi kalau gambarannya makhluknya seperti suatu yang angker yang mau memakan kita, tapi gak ada contohnya, namanya taqyif. Yang benar kita katakan Allah sangat keras siksaannya, sudah kelas titik. Tidak perlu dibayang-bayangkan karena tidak ada dalil masalahnya. Kalau kita membayang-bayangkan berarti itu bayangan pun dari kita sendiri. Tidak ada keterangannya dari Allah Ta'ala. Dan dalam kenyataannya pun kalau tidak diiringi dengan taqyif apalagi tamtsil, itu lebih menunjukkan kesempurnaan. Kalau diiringi dengan taqyif agak kurang nilainya. Nah, apalagi tamtsil lebih kurang lagi. Kalau misalkan kita katakan Allah Ta'ala itu marah, lalu kita bayang-bayangkan seperti marah bapak kita, ya tamtsil kan? Jadi kurang. Akhirnya kita bayangannya bapak kita marah seperti itu, ya kurang lebih kayak gitulah. Kita bisa menghindar, kita bisa pura-pura nangis, nanti juga akhirnya dimaafkan. Nah, ini tamtsil. Atau kita membayangkan dengan bayangan-bayangan seperti orang yang sedang ini suatu yang intinya tidak ada contohnya, tapi hanya dalam alam pikiran kita sendiri. Ini juga akhirnya mengurangi juga. Beda dengan kita katakan Allah marah. Seperti apa yang punya Allah marah? Allah marah sesuai dengan sifat kesempurnaannya. Nah, ini lebih membekas dalam pikiran kita. Nah, sebagai contoh yang lain, antum pernah mungkin buka-buka komik tentang neraka. Wah, kan? Nanti dipotong lidahnya, gambarnya gunting. Ini sebenarnya mengurangi. Yang tadinya kita sangat ngeri, jadi gunting, ya kurang lebih yang gitu kan, gunting. Nah, palu ya kurang lebih palu seperti itu. Bisa malah bisa dihitung-hitung kalau antum yang suka menghitung. Tingkat kerusakannya, tingkat hancurnya. Beda dengan kalau kita katakan di neraka itu sangat keras siksaannya. Ini lebih mengerikan. Karena kita belum pernah mengalaminya. Nah, atau surga digambarkan di sana ada anggur, ini digambarnya anggur. Akhirnya bayangan kita ya anggurnya seperti itu. Padahal Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, ya ini meriwayatkan dari Allah Ta'ala, "A'dattu li ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah persiapkan untuk hamba-hamba yang saleh apa yang belum pernah dilihat oleh mata, apa yang belum pernah terdengar oleh telinga, apa yang belum pernah terbetik dalam hati. Maka kalau kita menceritakan tentang surga, tidak perlu digambarkan dengan gambar. Ini mengurangi, jadi mengurangi tingkat kenikmatan yang ada dalam surga, mengurangi tingkat kengerian yang ada pada neraka. Cukup kita katakan di neraka ada siksaan seperti ini, ada api, cukup seperti itu. Api kita tahu api, tetapi seperti apanya itu beda dengan api yang ada di dunia. Nah, lalu beliau berkata, ayo kita selesaikan biar tidak tergantung anunya, pembahasannya tidak menggantung untuk dibahas pada pekan berikutnya. Kita selesaikan insyaallah. Mithalu tamthil, contoh tamthil, an yaqul al-qa'il, seorang berkata, yadullah ka yadil insan, tangan Allah seperti tangan manusia. Ini sudah namanya apa? Tamthil. Di antara kelompok-kelompok yang menyimpang, sampai ada yang mengatakan Allah itu adalah insan kabir, manusia besar. Ini namanya tamthil. Nah, wa mithalu takyif, contoh takyif, an yatakhayyala, menghayalkan, liyadillah, untuk tangan Allah, kaifiyatan muayyanatan, suatu model tertentu. La mathila laha, tidak ada contohnya, fi aidil makhlukin, pada tangan-tangan makhluk. Ini hanya bayangan-bayangan di pikiran kita, di kenyataan enggak ada. Tangan Allah tangan besar, terus seperti ini, tapi kalau di kenyataan enggak akan ditemui model seperti itu. Ini namanya apa? Takyif. Hanya ada dalam pikiran kita. Fala yajuzu hadza takhayyul, tidak boleh mengkhayalkan seperti ini. Kayak tadi, setelah kita mengetahui Allah Ta'ala itu mencintai, Allah Ta'ala itu marah, kita tidak perlu pula mereka-reka ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, ingin nangis, dibayangkan dengan bayangan-bayangan yang mengerikan. Enggak perlu. Kita cukup mengatakan Allah sangat keras siksanya. Cukup sampai di sini. Allah sangat mencintai hambanya yang berbuat baik. Cukup sampai di sini. Nah, karena semua hayalan-hayalan yang kita hayalkan itu tidak ada dasarnya. Nah, tidak ada dasarnya. Kaidah yang keempat, fi mana ruddu bihi 'ala al-mu'attilah, dalam membantah mu'attilah, orang yang menolak. Kalau tamtsil dengan takyif, orangnya masih menerima sifat Allah, cuma salah dalam memahami, menyamakan atau mereka-reka dalam pikirannya. Yang benar tidak menyamakan, tidak mereka-reka. Ada lagi satu kelompok mu'attilah, menolak. Allah enggak punya sifat. Nah, ini larinya kepada penolakan nas-nas yang ada dalam Al-Qur'an. Al-mu'attilahum alladzina yunkiruna syai'an min asma'illah aw sifatihi. Mu'attilah, mereka adalah orang-orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Wa yuharrifuna an-nususa 'an dhahiriha. Mereka memalingkan nas dari zahirnya. Nah, tadi contohnya tangan dimaknakan kekuatan, tangan dimaknakan kenikmatan. Berarti memalingkan nas dari zahir nas itu. Wa yuqulu lahum al-mu'awwilah. Mereka juga dinamai dengan mu'awwilah, orang yang suka mentakwil. Nah, karena biasanya seorang mu'attilah dia akan mentakwil dengan makna yang lain. Karena mu'attilah macam-macam juga, ada yang mu'attilah yang mutlak, benar-benar menolak, tidak memberikan makna sama sekali. Cuma ini berarti larinya kepada penolakan terhadap ayat Al-Qur'an. Allah Ta'ala mengatakan bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Dia langsung mengatakan Allah enggak punya tangan. Ayat ini gimana? Pokoknya enggak ada. Ini tertolak, enggak bisa diterapkan. Ini sama saja dengan menolak ayat tersebut. Nah, tetapi sebagian lagi ada yang mengatakan tangan maknanya kenikmatan. Berarti dia menolak lalu menetapkan, mentakwil yang secara zahir ditolak, tetapi dia tidak menolak secara mutlak. Dia maknakan kepada makna yang lain. Jadi penolakannya sebagian. Wal qa'idatul 'ammah, bagaimana cara kita membantah mereka? Qa'idah umum, fi ma naruddu bihi 'alaihim, dalam cara kita membantah mereka, annaqula, kita katakan inna qaulahu, ucapan mereka itu khilafu zahirin husus. Bantahan yang pertama, menyelisih zahir nas. Tangan maksudnya kenikmatan. Apa bantahan kita yang pertama? Menyelisih zahir nas. Nasnya kan tangan. Kok dimanakan kenikmatan? Butuh dalil. Mana dalilnya? Yang kedua, khilafu tariqis salaf, tariqatis salaf, menyelisihi cara salaf dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Apakah ada salafus soleh yang mengatakan tangan maknanya kenikmatan, tangan maknanya kekuatan? Enggak ada riwayatnya. Itu datang dari orang belakangan. Kalau antum pernah baca tentang Imam Malik ditanya tentang masalah arsy, masalah kaifastawa, bagaimana istiwanya Allah, berada di atas arsy-nya itu seperti apa. Nah, kalau seorang raja kan di atas singgasananya, kita paham seperti itu. Kita di atas karpet ya seperti ini. Ini secara bahasa namanya istawa. Istawa itu di atas, menetap, tinggi. Secara bahasa mana demikian. Istawa fulan alal fars. Fulan sedang istiwa di atas kuda. Kita tahu istiwanya di atas kuda seperti apa? Ya menunggang kuda. Nah, orang ini bertanya kepada Imam Malik, bagaimana istiwanya Allah di atas arsy? Maka Imam Malik mengatakan al istiwa ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui. Ini secara bahasa. Ibarat kita mengatakan pulpen. Enggak perlu kita menjelaskan pulpen adalah seperti ini, seperti ini, apa perlu. Orang sudah tahu pulpen ya pulpen. Nah, istiwa dalam bahasa Arab jelas istiwa. Justru akan dipertanyakan kalau menanya-nanyakan tentang apa makna istiwa secara bahasa. Kenapa? Suatu yang sudah jelas sampai orang-orang pun mengerti, sampai anak kecil pun tahu. Ya tangan, sama anak kecil pun tahu. Ini anak Arab ketika dikatakan yad, dia paham yad itu tangan. Lalu ada yang mengatakan apa tangan, apa maksud tangannya. Akhirnya ini menyelisihi sesuatu yang sudah diketahui secara bahasa. Maka kata beliau, al istiwa ma'lum, istiwa ma'lum. Ini secara bahasa jelas, enggak perlu ditanya-tanya. Kemudian wal kaifu majhul, bagaimananya itu yang majhul, yang kita tidak mengetahui. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena di zaman sahabat enggak ada orang nanya-nanya seperti itu. Ini baru di zaman Imam Malik ada yang nanya. Maka Imam Malik mengatakan bid'ah, barang baru ini pertanyaannya pertanyaan bid'ah. Jadi bid'ah bukan amalan saja, sampai pertanyaan juga ada yang bid'ah juga. Pertanyaan baru. Sahabat, tabi'in, mereka enggak ada yang nanya-nanya kaifastawa, kaifastawa, enggak ada. Baru di zaman Imam Malik ada yang bertanya seperti itu. Maka kata beliau, wasu'alu anhu bid'ah. Soal semacam ini, soal yang bid'ah. Lalu Imam Malik mengatakan, wa ma araka illa mubtadi'an. Aku tidak melihatmu kecuali seorang mubtadi'. Nah, yakni pada yang beliau sangka, khususnya di zaman itu, ilmu tersebar, para ulama banyak, gak ada yang memahami seperti itu. Tiba-tiba ada orang seperti itu. Ya tidak lain dan tidak bukan, orang yang sedang menyimpang, orang yang sedang mengadakan kebid'ahan. Maka Imam Malik mengatakan, aku tidak menyangka kecuali engkau adalah seorang mubtadi', kemudian disuruh keluar orang tersebut. Nah, ini jawaban yang kedua, khilaf tariqatis salaf, menyelisihi jalan yang ditempuh oleh salaf. Jadi Imam Malik seperti itu. Ketika ada yang bertanya malah merasa aneh. Al istiwa ma'lum, istiwa itu jelas secara bahasa. Wal kaifu majhul, kaifnya yang tidak diketahui. Wa su'alu anhu bid'ah, sampai dikeluarkan orangnya. Walaysa 'alaihi dalilun sahih, tidak ada padanya dalil yang sahih. Menyelisih tariqatis salaf, kemudian yang kamu tolak itu tidak ada dalil yang sahih menunjukkan seperti itu yang kamu pahami. Warubbama yakunu fi ba'd sifat wajhun rabi', bisa jadi pada beberapa sifat ada jawaban yang keempat au akthar, atau jawaban berikutnya kelima dan berikutnya. Nah, cuma secara umum ini yang bisa kita jawab untuk orang yang menolak adanya sifat-sifat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih dalam pembukaan. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan matan lum'atul i'tiqadnya mulai di pekan berikutnya. Bismillah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya cukup sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.